بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Wa inna kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin, kita menyelesaikan hadis pada bab ta'zim hurumatil muslimin, yaitu hadis 239. Pada kalimat yang disabdakan oleh beliau, di antara hal yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam, insyadud dhalah. Beliau melarang mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Dan telah disebutkan dholah itu binatang yang hilang dari tuannya. Binatang yang hilang dari tuannya ini, barakallahu fikum, wajib bagi seorang yang mendapatkannya untuk mengumumkan. Mengumumkan siapa para pemiliknya. Adapun binatang yang dholah ini ada dua macam. Yang pertama, binatang yang bisa menjaga dirinya sendiri dari serigala, dari binatang buas. Maka kalau binatang yang hilang seperti ini, jenisnya tidak boleh memungut. Memungut atau mengambil. Seperti unta. Seperti unta. Karena unta bisa lari atau melawan serigala. Atau binatang yang bisa menjaga dirinya dengan terbang, burung. Kamu mendapatkan burung merpati di atap asrama, tidak boleh diambil karena dia bisa melawan atau terbang dari binatang yang akan memangsanya. Ya, barakallahu fik. Sehingga telah disebutkan kemarin, siapa yang mendapatkan binatang yang itu barakallahu fikum, dia temukan binatang dan dia harus diberitahukan kepada kaum muslimin telah ditemukan di lapangan seekor kambing, ya, karena khawatir binatang tersebut akan mati atau diambil orang. Maka hal tersebut barakallahu fikum demi kemaslahatan binatang yang terhilang dari tuannya. Sekarang jenis yang kedua, athani mayam malayam tani' min sikhori siba. Adapun jenis yang kedua, binatang yang hilang yang tidak mampu menjaga dirinya dari binatang buas, yakni alladhi ya'jizu ayafukka nafsahu, yakni binatang yang lemah mempertahankan dirinya, menghalangi dirinya dari musuh, mislu al-ghanam, seperti kambing, awil ma'iz, ma'iz kambing kacang, kambing tapi kecil, kambing kacang, ma'iz namanya, wasiyah domba, awma asbah dzalik, atau yang serupa dengan hal itu. Binatang seperti ini dia tidak mampu, ya, dari mempertahankan dirinya dari serigala. Kalau ada serigala bisa dimangsa. Fa inna kata khudha, kamu boleh mengambil binatang tersebut, karena kalau tidak diambil akan dimangsa oleh serigala. Iya, akan dimangsa oleh serigala. Oleh karena itu Nabi bersabda alaihi salatu wasalam, hiya laka, hiya laka, yakni kambing itu untukmu. Artinya kalau tidak diketahui, tidak didapati siapa pemiliknya. Kalau antum sedang main sepak bola, di sana ada kambing, ah sana mau kambing, nah, insya Allah tidak jauh pemiliknya. Ima Abu Abdillah, itu kambingnya beliau, mungkin lepas dari kandang. Atau mungkin tetangga kita Pak Imam itu melihara kambing, mungkin dia lepas dari situ. Tidak boleh langsung dibawa ke asrama, disembelih, dimakan. Tidak boleh. Karena apa? Ada pemiliknya ini. Tidak jauh, di sekitar sini ada yang melihara. Ya, kecuali antum naik hutan sana, di mana? Karamonsol naik ke atas, apa namanya? Di daerah gunung sana. Nah, di sana ada kijang. Nah, kalau kijang di sana mungkin masih liar. Tidak ada yang melihara kijang. Mungkin khawatir dimakan serigala, antum sembelih karena di tengah hutan. Hiya laka, itu untukmu. Au li akhika, atau untuk saudaramu yang punya. Au li dzib, atau itu untuk serigala kalau tidak kamu selamatkan. Walakin yajibu alaika, ini hadis riwayat yang sudah lewat kemarin kita bahasakan. Walakin yajibu alaika tabhatsa an sahibiha, namun tetap wajib bagimu untuk mencari siapa pemiliknya. Kamu telpon dulu, ini ada kambing di pinggir kali, kambingnya siapa ini? Telpon Abu Abdillah, ini kampungnya antum bukan Anu Ami. Oh iya, kambing saya lepas. Nah, kembalikan. Jangan terus dibawa pulang disembelih. Ada pemiliknya. Wa qauluhu, dalam hadis ini Nabi mengatakan hiya laka, yakni illam tajid sahibaha, kambing itu untukmu jika tidak didapati siapa pemiliknya, tak bertuan. Auli ahika, atau kambing itu milik saudaramu, yakni sahibuha idza arftahu, atau mungkin kambing itu milik saudaramu yang kamu kenal. Au lidhibi, atau untuk serigala. ilam yajidha ahadun, jika tidak didapati seorang pun yang memiliki, akalaha adzibu, kambing akan disantap oleh serigala. Ya, lebih bermanfaat dimakan orang, akan jadi kuat fisiknya dengan makan daging kambing daripada dimakan serigala, lebih bermanfaat bagi manusia. Kalau sudah jelas tidak ada pemiliknya, tidak ada lagi yang diketahui siapa yang menjadi tuannya, daripada dimakan serigala, itu untuk kamu. Taib. Fahadi tuqad wajibhas an sahibiha. Faida tamat sanah, kambing diambil dan dicari pemiliknya. Apabila telah sempurna satu tahun, fa'in tamat, walam yujad, dan ternyata dalam satu tahun tidak didapati sahibuha, pemiliknya, fahiya liman wajadaha, maka binatang yang didapati bagi yang menemukannya. Kalau sudah lewat satu tahun, tunggu satu tahun, ya, tunggu satu tahun. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah satu tahun baru menjadi milikmu. Tunggu, jangan langsung disembelih. Tunggu, jangan-jangan kambing milik tetangga yang lepas, ya, dan dia terus mencari, menginfokan siapa yang mendambak menemukan kambing saya, tapi kita tidak tahu. Ternyata dia sedang berjalan menemukan di kandang kita. Nah, ini kandang kambingnya kamu, silakan bawa pulang. Tunggu setahun. Ma'asyiral muslimin, sehingga dalam hadis ini insyadud dalah maknayan. Sehingga dalam hadis ini mengumumkan dalah, barang yang hilang, ada dua makna. Yang pertama, madzakarna, apa yang sudah kita sebutkan, wahada wajibun alal insan, ini wajib bagi seseorang. Sekarang kalau bukan binatang, menemukan barang tapi bukan binatang, ya, maka sama, diumumkan, ya, diumumkan dan tunggu satu tahun, ya. Misalnya antum menemukan tas, telah ditemukan tas di jalan sana berisikan uang atau barang berharga, warnanya apa, antum harus mengumumkan, menyampaikan kepada halayak ramai siapa yang kehilangan tas, ya, warna coklat, talinya kuning, ya. Iya, hubungi nomor telepon sekian, pajang di pintu maksop, tunggu setahun, ya. Tidak boleh langsung dimanfaatkan. Tayyib. Adapun makna yang kedua, manhiyun anhu, mengumumkan barang yang hilang tapi terlarang. Apa itu? Wadhalika mislu ma yaqa'u fil masajid. Yang terlarang di sini seperti apa yang terjadi di masjid-masjid. Ya. Mengumumkan barang yang hilang di masjid-masjid. Ya, ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya tadi, antum nemu tas di jalan, langsung masuk masjid, pesan sama Pak Imam, saya nemu tas, tolong sampaikan siapa pemiliknya. Mengumumkan seperti ini tidak boleh di dalam masjid. Wa huwa ayat lubal insan dalah fihi, yaitu seorang mencari-cari barang yang hilang di dalam masjid. Sama mislu ayakul man ro'a kada wa kada, siapa ya yang melihat ini dan itu, dia datang ke masjid, motornya hilang, ya, kemudian datang ke masjid dan menyampaikan, jamaah sekalian, barangkali ada yang melihat motor saya, nomor sekian, warna ini, mereknya ini, barangkali ada yang melihat. Ini tidak boleh mengumumkan barang yang hilang seperti ini, mencari barang yang hilang seperti ini di dalam masjid. Au ya ayuhan nas, atau mengatakan wahai sekalian manusia, qad da'at li kada wa kada, faman wajadaha, wahai sekalian manusia, jamaah sekalian, telah hilang dariku ini dan itu, siapa yang mendapatkannya, apakah ada yang menemukannya? Hadza la yajuz fil masjid, cara-cara seperti ini tidak boleh di masjid. Wa huwa muharram, itu perkara yang diharamkan. Kenapa diharamkan? Di annal masajid lam tubna lihada, karena masjid dibangun bukan untuk ini. Masjid dibangun bukan untuk mengumumkan barang yang hilang atau mencari barang hilang, bukan. Qala nabiyyu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum ahadan yunsidu dhalatan fil masjid fakulu lahu la raddahallahu alaika fa innal masajid lam tubna lihada. Dan hadis Muslim, Nabi kita bersabda, idza sami'tum ahadan, apabila kalian mendengar seseorang, yunsidu dhalatan fil masjid, mengumumkan, yunsid mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid, fakulu lahu, ucapkan, doakan bagi dia, doakanlah dia. Apa doanya? La raddahallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang milikmu. Ya, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu. La raddallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang milikmu. Ya, kenapa Nabi mengancam dengan ancaman seperti itu? Fa innal masajida, karena masjid-masjid itu dibangun, ya, lam tubna lihada, bukan untuk mencari barang hilang. Ya, barakallahu fikum, sehingga kaum muslimin, hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana pula, bagaimana kalau ya contoh tadi, orang datang masjid, nyampaikan kepada jamaah, kemarin saya Jumatan di sini, HP saya hilang di masjid ini, apakah ada yang lihat HP saya? Tidak boleh. Kata Syekh Utsaimin, dulu mereka ketika dia menemukan barang hilang, dia sambil memberikan kepada takmir, muadzin. Kalau ada barang tercecer, dikasihkan ke takmir. Kalau orang merasa kehilangan, ada datang ke masjid, langsung menemui muadzin, sehingga tidak diumumkan barang yang hilang. Itu zaman dulu, kata Syekh Utsaimin, sesuatu yang dibolehkan. Jika ada barang tercecer, barakallahu fikum, biasanya muadzin yang tahu. Misalnya ada jam, ada dompet, letak, tercecer, kasihkan muadzin. Besok ada orang nyari-nyari, datang ke muadzin, ketemu. Jika tidak terjadi, innalillah wa inna ilaihi raji'un, telah hilang dompet saya, tak boleh. Nah, seperti itu, barangkali ada yang mendapatkannya. Siapa yang mendapatkannya, saya kasih bonus. Nah, seperti itu, ya. Masjid bukan untuk mencari barang hilang atau mengumumkan barang hilang. Baik. Sekarang kalau antum taklim, tiba-tiba nemu pulpen, pulpen. Lihat tak? Boleh tidak mengumumkan? Pulpen. Pulpen siapa ini? Boleh apa tidak? Hah? Boleh apa tidak? Tidak boleh? Ada buku, ada tulisannya Abdullah. Boleh apa tidak? Karena di dalam sambul ada tulisannya Abdullah. Abdullah. Maksudnya bukunya Abdullah. Boleh apa tidak? Ini bukan orang, bedakan orang yang datang ke masjid mengumumkan barang hilang. Ya. Penuntut ilmu sedang duduk di majelis, ada pena. Pena tercecer. Kolam uman hada. Kolamnya siapa ini? Ini kata Syekh Utsaimin di dalam syarah Ulul Maram tidak termasuk dalam pembahasan ini. Boleh. Karena dia tidak datang sengaja mengumumkan barang hilangnya. Dia hanya sekedar mencari tahu siapa ini, kolam siapa ini. Barakallahu fikum. Bedakan antara yang pertama dan yang kedua itu berbeda. Jadi kata Syekh Utsaimin, yang kedua boleh. Hanya sekedar memberitahukan kitabnya siapa ini, kolamnya siapa ini. Fanahnu ma'murun, sehingga kita diperintahkan anad'u Allah alaih, untuk berdoa kepada Allah atas orang yang mengumumkan mencari barang hilang. Kita doakan la raddahu Allah alaih, semoga Allah tidak mengembalikan barang. Kama annana idza sami'na shakhsan yabi' wa yashtari fil masjid. Sebagaimana kalau kita mendengar ada orang jual beli, berjual beli di dalam masjid, ya. Ada orang berjual beli di dalam masjid. Maka Rasul, fa innana naqul, Rasul memerintahkan kepada kita untuk mendoakan dia. La arbahallahu tijarotak. La arbahallahu tijarotak. Semoga Allah tidak memberi keuntungan dengan jual belimu. Ini hadis riwayat Imam Nasa'i wa Tirmidzi wa hassanahu, dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi, juga disohihkan oleh Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim, dan Hakim mengatakan ala syarti Muslim. Hadis ini sesuai dengan syarat Imam Muslim. Ini hadis sahih. Sama kalau kita dapati ada orang jual beli di masjid, kita pun diperintahkan oleh Nabi kita mendoakan dia. La arbahallah tijarotak. Semoga Allah tidak memberi keuntungan dalam jual belimu. Iya. Mungkin dia dari rumah bawa apa? Baju, mumpung ketemu di masjid, jual beli di masjid di pojok sana. Tidak boleh. Kalau ingin keluar dari ancaman, keluar sana ke area masjid. Ke area masjid. Di luar area masjid, mungkin masuk kelas sana. Atau di depan kantin sana, karena itu bukan masjid. Tapi kalau di area masjid dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Iya. Sehingga kalau ada bazar misalnya, maka harus di luar area masjid. Ya, jangan di dalam masjid. Baik, karena dilarang oleh Rasul. Fahadil awamir. Fahadil awamir allati amara biha annabiyyu alaihi salatu wasalam kullu wa khair. Semua perkara yang Nabi perintahkan semuanya kebaikan. Wan nawahi allati naha anha kulluha syarr. Larangan-larangan yang Nabi larang itu semuanya kejelekan. Li anna qa'idata syari'at syari'atihi sallallahu alaihi wasallam ta'muru bil masalih wa tanha 'anil mafasid. Apa yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir? Bagit dari berupa perintah dan larangan, semuanya kalau perintah kebaikan, kalau larangan kejelekan. Karena kaidah syariat kita adalah menyuruh bil masalih wa tanha 'anil mafasid. Memerintahkan yang maslahat dan mencegah hal yang rusak. Hal yang akan menjadi kemaslahatan, Nabi perintahkan. Hal yang akan mengarah kepada kerusakan, Nabi larang. Ya. Wa idza istama'a fi syai'i mafsada wa maslahah, kalau terkumpul pada suatu keadaan, ada mafsadahnya, ada kerusakannya, ada kebaikannya. Ghulliba al-aqwa minhuma wal-akthar, dimenangkan yang lebih banyak. Ada dua perkara, ada kebaikannya, ada kejelekannya. Maka dimenangkan yang terbanyak. Kalau lebih banyak maslahatnya, lakukan. Kalau lebih banyak kerusakannya, tinggalkan. Ini kaidah beragama kita. Wa in kana al-akthar maslahah ghullibat, kalau banyak maslahatnya, agama akan membolehkan. Tapi kalau banyak kerusakannya, agama akan melarang. Iya. Wa in kanatil mafsadah hulibat, wa in tasawal amran hulibat mafsadah. Kalau sama, mafsadahnya dan kebaikannya sama, dimenangkan kerusakannya. Ya. Di anna dar al mafasid aula min jalbil masalih. Karena menolak kerusakan-kerusakan didahulukan daripada menarik maslahat. Ya, kita mau nyari barang hilang, ada maslahatnya barang ketemu. Tetapi kalau semua orang mengumumkan barang hilangnya di masjid, masjid jadi kacau. Sebentar-sebentar ada orang kehilangan motor masuk masjid, sebentar-sebentar ada kehilangan apa masuk masjid, hilang maslahatnya masjid untuk ibadah. Apalagi sebentar-bentar ada orang mengumumkan dagangannya, barangnya, tidak boleh. Apalagi untuk promosi masjid, dagangannya. Jadi kacau masjid, bukan untuk ibadah lagi. Sehingga kita harus memperhatikan maslahat yang terbesar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa barik ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Selesai sudah jilid yang kedua dari kitab Syarah Riyadus Solihin. Walhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu as-solihat. Barakallahu fikum.